Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وَمَنْ اِهْتَدَ بِسُنَّتِهِ وَسَارَ بِنَهْجِهِ عَلَى إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ مَأْشَرَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخْوَاتِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهِ. Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala kembali diberi kemudahan dan diberi taufik untuk duduk bermajlis. Sedikit kita membicarakan, mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita diberi ilmu yang bermanfaat dan diberi taufik, diberi kemudahan untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Baik, ahibati fillah azzakumullah. Di kesempatan kita kali ini kita akan berbicara terkait dengan kaidah-kaidah di dalam memilih amal saleh. Kita tahu amal saleh yang ada di dalam agama kita ini, atau dengan kata lain perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu sangat banyak. Dan kadangkala atau bahkan seringkali kita tidak memungkinkan untuk melakukan semuanya. Kadangkala kita dituntut untuk memilih dari sekian yang mungkin bisa kita lakukan, mana yang harus kita lakukan. Nah, dalam kondisi seperti ini kita perlu memahami beberapa kaidah sehingga kita bisa memilih yang tepat. Semuanya baik, semuanya maslahat. Karena memang sebagaimana kita tahu bersama, apa yang disyariatkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya adalah maslahat. Semuanya adalah kebaikan. Semuanya adalah untuk mendatangkan manfaat baik dunia ataupun akhirat. Sehingga semuanya manfaat. Hanya saja, seseorang yang dia semangat untuk memperbanyak bekal di akhirat, tentu dia akan berusaha memilih yang terbaik. Memilih yang maslahatnya itu lebih besar dibandingkan dengan amalan-amalan yang lainnya. Nah, dan seperti ini disebutkan oleh para ulama kita, khususnya dalam qawaid fikhiyah, ya, ilmu al-qawaid al-fikhiyah, disebutkan oleh mereka terkait dengan mendahulukan maslahat yang lebih besar dibandingkan dengan maslahat yang di bawahnya. Di antaranya seperti yang dikatakan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam bait syair beliau yang terkait atau yang isinya terkait dengan qawaid fikhiyah, Dia mengatakan fa in tazahama adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalihi. Kata beliau, jika kemaslahatan-kemaslahatan itu berbenturan, kita tadi harus memilih mana yang harus kita ambil. Maka kata beliau, yuqaddamul a'la minal masalihi, maka didahulukan, dipilih yang paling tinggi, yang paling besar maslahatnya. Ini kaidah umum ya. Dalam perkara apapun ya, kita apa namanya memilih yang seperti ini. Jangankan dalam perkara akhirat ya kan, kita sendiri saja ya, ketika masalah-masalah duniawi misal ya, seseorang dia ya baru ngelamar-ngelamar pekerjaan ya, ngirim beberapa surat lamaran ke beberapa instansi dan lembaga atau perusahaan sana sana sana, kemudian ternyata diterima semua, ngirim 5, 5, 5-nya menerima. Kan akhirnya harus memilih dia. Dari sekian itu sing paling gede gajine ndi? Kan kayak gitu misal ya. Atau gajine cilik ya, tapi bonusnya gede. Sing boleh bonusnya sing gede. Ini dia akan milih-milih. Atau ini sajalah yang nanti ada pensiunan, ini ndak ada pensiunan misal. Dia akan menimbang-nimbang itu semuanya. Akan memilih mana yang paling menguntungkan buat dirinya. Demikian pula seorang pedagang ya. Ketika dia ada kesempatan untuk berdagang di beberapa tempat. Ya. Wah, ini ada momen ini misal ya, dia berdagang di pasar malam. Ada beberapa momen pasar malam, lah milih pasar malam sing ndi ya? Ini barengan lho, aja barengan lah, jadine bisa melu kabean, ya kan? Pinginnya kayak gitu, pengin melu sana, melu sini. Ya. Tapi kan kadang kala ndak bisa. Ya. Berbenturan, dia harus memilih. Wah, melu sing ndi ya? Pasar malam sing kana, lah wonge sing teka si akeh, tapi pada pelit-pelit orang pada jajan misal, ya kan? Seneng kana bae lah, sing wonge brol-brolan, sing teka si ora akeh, tapi pada anu apa namanya? Boros. Kebenaran ki wong-wong sing pada boros misal. Seneng wong sing dodolan panganan. Intinya dia akan memilih mana yang menguntungkan. Jangankan orang tua, bocah cilik bae ya. Anak kecil saja udah ngerti, ya. Ketika dia punya makanan, suruh bagi sama adiknya atau sama kakaknya, dibagi, tek ditugel. Ditimbang-timbang si gede sing dia. Milih ya kan. Bocah cilik wis ngerti mana yang terbaik untuk dia. Pengennya yang paling banyak, yang paling besar manfaatnya. Ya. Nah, kalau dalam perkara dunia kita seperti itu, ya harusnya dalam perkara akhirat lebih semangat lagi untuk memperhatikan masalah seperti ini, ndak asal-asalan kayak gitu. Lah, sing penting ngamalah daripada ora amal sama sekali, ya. Ndak kayak gitu, ya. Meskipun mungkin ada ya, sing penting wis ngerjakno wajib lah, ya ada juga. Sing penting wis sholat lah, macam-macam manusia. Tetapi tentu sebagai seorang mukmin yang dia ingin memperbanyak bekal nanti di akhirat, dia tentu akan menimbang-nimbang dalam melakukan atau di dalam memilih amal-amal saleh. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan berbicara beberapa kaidah yang disebutkan oleh para ulama kita di dalam memilih mana yang terbaik. Dan sebelum itu, kita dalam masalah akhirat ini memang diperintahkan oleh Allah, secara asal diperintahkan oleh Allah untuk memilih yang terbaik, untuk mengikuti yang terbaik. Dalam beberapa ayat misalkan diantaranya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ya, ayat yang ke-55, kata Allah Subhanahu wa taala, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, ikutilah ahsana ma unzila ilaikum. Ikuti, pilihlah, ambillah yang terbaik dari yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kepada diri kalian. Tadi sudah kita sebutkan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini ya secara umum perintah-perintahnya, larangannya terkait dengan ibadah ya, perintah. Apa yang diperintahkan oleh Allah itu banyak. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memilih yang terbaik dari yang Allah perintahkan. Semuanya baik, enggak ada yang enggak baik. Cuman ketika memilih, maka pilihlah yang terbaik. Nah, barakallahu fikum. Ahibati fillah azzakumullah. Di antara kaidah yang ya membimbing kita di dalam memilih amal saleh yang pertama, nah ini secara umum mudah insyaallah ya. Yaitu yang pertama memilih yang wajib terlebih dahulu, mendahulukan yang wajib dibandingkan dengan yang sunnah. Nah, ini secara umum insyaallah ya rata-rata paham, ngerti ya, secara umum kaum muslimin. Kalau ada yang wajib kemudian ada yang sunnah, ya didahulukan yang wajib, harusnya kayak gitu. Meskipun sih ada saja orang yang kadang enggak paham masalah ini ya. Tetapi secara umum kaum muslimin ngerti, kalau ada dua perkara wajib dengan sunnah, maka dulukan yang wajib. Dulukan maksudnya kalau terjadi benturan ya. Kalau terjadi untuk dipilih salah satunya, kalau dua-duanya bisa dikerjakan ya jelas. Bukan berarti di sini katanya yang wajib didahulukan dari yang sunnah. Nah, ini sholat sunnah sebelum subuh sama sholat subuh. Wah, dulukan yang sholat subuh, bukan kayak gitu maksudnya, ya kan? Tetap sholat sunnah sebelum subuh ya. Ya sebelum subuh namanya juga sholat sunnah sebelum subuh. Ya. Tayib. Tetapi maksudnya tadi kalau harus memilih mana yang wajib dan mana yang sunnah, maka kerjakan yang wajib. Terkait dengan masalah ini ya sekedar kita mengingat di antara dalil yang menunjukkan akan hal ini yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi yang ma'ruf yang sering kita dengar bersama yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma afturidu 'alaihi." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah hamba-hambaku itu mendekatkan diri kepadaku ya, dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan dengan yang aku wajibkan. Maksudnya, tidaklah hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu kecuali yang terbaik adalah yang paling dicintai adalah yang aku wajibkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling atau yang Allah wajibkan untuk dikerjakan hamba-hambanya, itu yang paling dicintai. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Dan terus hamba-Ku itu berusaha mendekatkan diri kepada-Ku dengan sesuatu yang aku sunnahkan, dengan perkara-perkara yang sunnah, terus menerus dia melakukan itu hingga aku mencintainya. Naam. Sehingga di antara perkara yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita adalah kita melakukan perkara-perkara yang sunnah setelah melakukan perkara-perkara yang wajib. Kewajiban dikerjakan, kemudian tambahannya perkara-perkara yang sunnah, yang mustahab, yang dianjurkan. Nah, ini semuanya secara umum insyaallah sudah memahami. Nah, di antara yang perlu kita sebutkan untuk keterangan para ulama mengomentari hadis ini, di antaranya apa yang diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Di antaranya, di antara wasiat beliau, beliau mengatakan wa annahu la yuqbal ya nafilatun la tuqbal nafilatun hatta tu'dil fariidhah. Bahwasanya perkara yang sunnah itu tidak akan diterima hingga dia melakukan perkara yang wajib. Naam. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengatakan ya yustafadu minhu anna ada'al fara'id ya ahabbul a'mal ila Allah subhanahu. Diambil pelajaran dari hadis tadi bahwasanya pelaksanaan perkara yang wajib itu adalah perkara amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sekedar contoh barangkali. Termasuk di dalam hal ini, ketika seseorang ya punya tanggungan zakat, dan kemudian ada apa namanya pembangunan masjid misal. Dia harus mengeluarkan zakatnya dulu. Ya, dia mengeluarkan zakat malnya yang wajib itu, dia keluarkan. Baru kalau masih mampu, masih memiliki kelonggaran harta, baru dia sedekah, infak, atau wakaf untuk pembangunan masjid misal. Termasuk di sini, itu insya Allah jelas. Termasuk di sini misal, ya, seseorang datang ke masjid, di antara contoh yang disebutkan ulama kita, masuk ke masjid dalam keadaan sudah iqamah. Ya. Dalam keadaan sudah iqamah, dia belum sempat sholat sunnah, misalkan sebelum subuh. Ya. Berarti di sini dia, wah sholat sunnah sebelum subuh, lah, tidak sempat ini. Atau sudah komat. Maka dia mengerjakan perkara yang wajib. Ya, mengerjakan perkara yang wajib yaitu sholat subuh. Adapun sholat sunnahnya ya, terkait dengan hal ini. Ada riwayat dari ya, Nabi SAW. Maksudnya Nabi SAW membiarkan, membolehkan seorang sahabat yang mengqadha atau mengganti sholat sunnah. Sholat sunnah sebelum subuh dikerjakan setelah subuh. Ya. Ketika ada seseorang yang setelah sholat subuh kemudian sholat lagi, Nabi bertanya. Ya. Kemudian dia menjawab bahwasanya itu adalah dua rakaat yang belum sempat dikerjakan. Dua rakaat sunnah. Maka Nabi SAW membiarkannya. Ini menunjukkan tidak mengapa. Tetapi di sini maksudnya, ketika seseorang masuk ke dalam masjid, ya sholat subuh sudah dimulai, maka tidak boleh dia kemudian lah sholat sunnah di situ lah, ya, karena ada. Ya. Saya pernah menjumpai sendiri ya karena alasan itu, ya sholat subuh gawai gila, bacaannya panjang, nah sholat sunnah di situ, nah, dia sholat sunnah segera, nah, kemudian nyusul ikut sholat subuh. Nah tidak demikian, ya. Bahkan di sana ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza uqimatish shalah fala sholata illa al-mafruḍah kama qala alaihi salatu wassalam." Jika salat sudah ditegakkan, maka tidak boleh ada salat kecuali salat wajib saat itu. Nah, maka tidak boleh. Termasuk di sini yang disebutkan oleh para ulama ketika seseorang sedang melakukan salat sunnah. Ya. Yeah. Sedang melakukan sholat sunnah, ternyata kemudian iqamah. Ya. Yeah. Ternyata iqamah. Maka, sebagian ulama mengatakan dia harus memutus sholat sunnahnya saat itu juga. Berdasarkan sabda Nabi tadi, idza uqimatis shalah fala shalata ilal mafruza kama qala alaihi salatu wassalam. Kalau sudah dikumandangkan iqamah, dimulai salat, maka tidak boleh ada salat kecuali salat yang wajib. Maka salat sunnah pun harus dibatalkan. Nah, walaupun sebagian ulama ya, ada yang mengatakan jika ya masih memungkinkan untuk melakukan ya, kemudian apalagi bisa mendapati takbiratul ihram bersama imam, maka tidak mengapa. Maksudnya selesaikan, ya agak dipercepat, kemudian sebisa mungkin ikut takbiratul ihram bersama dengan imam. Nah, kalau tidak sempat takbiratul ihram bersama imam, nah ini yang juga diperselisihkan, lebih memilih mana? Tapi jelas masih sempat ya. Dengan kata apa ini, apa namanya, terkait sholat sunnah yang sudah terlanjur dikerjakan loh ya, bukan yang tadi, bukan yang sudah komat sengaja baru mulai sholat sunnah, ini yang jelas tidak boleh. Adapun yang sudah terlanjur dan sudah satu rokaat atau bahkan rokaat yang terakhir, ini sebagian ulama yang mengatakan boleh dilanjutkan. Nah, ala kulihal dalam hal ini khilaf, perselisihan pendapat di antara ulama kita. Ala kulihal, di sini didahulukan yang wajib dari yang sunnah. Contoh yang lain, yang ini banyak kita dapati kaum muslimin ya kurang menimbang dalam masalah ini, yaitu lebih mendahulukan mendengarkan khutbah ya dibandingkan dengan mendengarkan azan dan menjawab azan dalam sholat ketika Jumatan. Mendengarkan khutbah para ulama sepakat wajib, khutbah Jumat maksudnya ya. Adapun mendengarkan dan menjawab azan, para ulama pun sepakat sunnah. Berarti mendengarkan khutbah wajib, mendengarkan dan menjawab azan sunnah. Tayib, sebagian orang ketika sampai masuk ke dalam masjid ketika Jumatan, ya azan, ya pas masuk masjid azan, sudah azan. Maka banyak di antara kaum muslimin yang dia lebih, ya dia nunggu selesai azan, mendengarkan azan, menjawab azan, ya. Ini lebih dipilih dibandingkan dengan intinya lebih mengorbankan mendengarkan khutbah. Berarti ada sebagian ketika azan selesai dia baru sholat sunnah, otomatis sebagian khutbah ada yang terluputkan dari dia. Dia tidak mendengarkan khutbah, sibuk dengan sholat. Dengan kata lain di sini, dia lebih mengedepankan, lebih memilih mendengarkan azan yang itu sunnah dibandingkan dengan mendengarkan khutbah. Maka para ulama di sini, ya, mereka mengarahkan, memberikan arahan dalam kondisi seperti itu. Ini khusus untuk hari Jumat tuh ya. Dalam kondisi seperti itu, maka ketika seseorang masuk dalam keadaan azan dikumandangkan dan setelah itu ada khutbah, maka dia melakukan sholat, masuk langsung melakukan sholat meskipun dalam kondisi azan. Ya. Dia tidak mendengarkan azan dan tidak menjawab azan dengan maksud apa? Supaya bisa dari sejak awal mendengarkan khutbah. Memilih lebih mengedepankan mendengarkan khutbah dibandingkan dengan mendengarkan dan menjawab azan. Baik. Tetapi perlu kita ingatkan juga, sebagian ikhwan juga salah di dalam memahami ini. Sampai ini pun diterapkan di selain sholat fardu. Ya. Wahsan. Di selain sholat Jumat, di sholat fardu yang lain pun diterapkan ini. Maksudnya, ketika masuk masjid, ya, mau sholat maghrib misal. Ya. Mau sholat maghrib. Ketika masuk, atau apapun lah itu, zuhur, asar atau apa. Ketika masuk masjid, ya, azan. Nah, dia lah katanya kalau masuk masjid walaupun azan tetap melakukan sholat. Padahal kaidah ini itu diterangkan oleh para ulama dalam sholat Jumat. Kaitannya karena nanti ada khutbah. Sementara ini nanti kan gak ada khutbah, ya kan? Habis itu jeda juga. Ya. Maka di sini tidak ada benturan atau tidak ada apa namanya keharusan untuk memilih di antara dua perkara, tetapi dua-duanya bisa diwujudkan. Antara mendengarkan azan dan menjawabnya plus satunya lagi melakukan sholat sunnah, ya kan? Dan tidak masalah. Dia berhenti berdiri, meskipun berdiri, mendengarkan azan, menjawab azan, berdoa setelah azan, baru kemudian sholat sunnah. Ya. Adapun kalau dia langsung sholat sunnah, misalkan sholat tahiyatul masjid, ya berarti dia tidak sempat, terluput dari dia apa namanya amalan mendengarkan dan menjawab azan. Nah, sementara tidak ada sesuatu yang berbenturan nantinya, maka ini tidak dikerjakan. Ya, maksudnya kaidah ini tadi itu diterapkan ketika sholat dalam sholat Jumat, bukan di sholat fardu secara umum. Adapun dalam sholat fardu ya datang dengarkan azan, menjawab azan, berdoa, baru kemudian melakukan sholat tahiyatul masjid kalau memang waktunya longgar, atau barangkali langsung sholat sunnah qabliyah, sholat sunnah rawatib sebelum sholat fardu tersebut. Nah, meskipun tidak harus sholat tahiyatul masjid itu disendirikan, ya tidak harus, cukup dengan melakukan sholat yang memang dikerjakan ketika itu. Baik, ini diantara contohnya mendahulukan yang wajib ya dibandingkan dengan perkara yang sunnah. Baik, barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, kaidah yang kedua, kita langsung saja insyaallah. Kaidah yang kedua, mendahulukan ya amalan-amalan sunnah ya yang rutin ya. Maksudnya kalau sholat ya rawatib, yang rutin dikerjakan oleh Nabi dibandingkan dengan amalan yang juga sunnah tetapi bukan rawatib kalau sholat, atau amalan yang pernah dikerjakan Nabi atau disarankan oleh Nabi alaihi salatu wasalam tetapi beliau tidak mengerjakannya secara rutin. Saya ulangi, ini sama-sama sunnah. Kalau tadi kan wajib dengan sunnah, ini sama-sama sunnah. Maka lebih didahulukan amalan sunnah yang sering dilakukan Nabi dibandingkan dengan amalan yang jarang dilakukan oleh Nabi. Ini tentu perlu pengetahuan. Kalau dalam sholat pendeknya yaitu sholat sunnah rawatib, itu lebih didahulukan dibandingkan dengan sholat sunnah biasa. Ya. Karena sholat sunnah rawatib ini amalan yang selalu ya tidak ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kecuali ketika safar. Dan ada satu sholat rawatib yang tidak pernah beliau tinggalkan termasuk ketika safar, yaitu sholat sunnah sebelum subuh. Nah, maka sholat rawatib ini ya, kalau berbenturan dengan sholat sunnah yang lainnya, maka didahulukan dan dipilih sholat sunnah yang rawatib. Termasuk ketika mengqadha dalam hal ini. Karena ya terkait dengan mengqadha sholat sunnah rawatib, sebagaimana tadi, contoh seorang sahabat yang mengqadha sholat sunnah sebelum subuh, dilakukan setelah subuh. Contoh yang lain, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sendiri, beliau pernah mengqadha sholat sunnah ba'da zuhur, beliau kerjakan setelah sholat asar di rumah beliau, alaihi salatu wasallam. Nah, ini menunjukkan bahwasannya sholat rawatib ini sesuatu yang menjadi rutinitas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ketika terjadi benturan, sebagai contoh misal, Seseorang misal dia ada kesempatan sholat sunnah mutlak, nah, lagi semangat, ya, lagi semangat sholat sunnah mutlak. Atau misalkan sholat sunnah mutlak siang hari atau sholat sunnah mutlak itu kapanpun boleh, ya, jumlah rokaatnya berapapun tidak masalah, selama tidak dikerjakan di waktu-waktu terlarang, ya. Selama tidak dilakukan habis asar sampai maghrib, habis subuh sampai terbit matahari, ya. Ketika matahari benar-benar di tengah, ya. Selama tidak di waktu-waktu itu, maka sholat sunnah mutlak, maka boleh dikerjakan berapapun dia mengerjakan rakaatnya. Makanya barangkali kita pernah mendengar, ya, orang-orang soleh terdahulu, mereka melakukan sholat sampai ratusan rakaat dalam sehari, ya, gitu. Ya, karena setiap kali ada kesempatan sholat-sholat, bahkan dalam perjalanan mengendarai kendaraan, safar, mereka pun sholat sunnah di kendaraan. Nah, ya, karena itulah kebiasaan mereka, sehingga sholat-sholat sunnah ini banyak dikerjakan. Nah, misalkan terjadi benturan, ini misal, kita pas ada longgar nih, mau melakukan sholat sunnah mutlak, pengen sholat lah, pokoknya sholat sunnah mutlak, kapanpun tadi boleh. Kemudian dia ingat, tadi itu belum sempat sholat sunnah, misal, ya, sholat sunnah ba'diyah zuhur, tadi tidak sempat, atau qobliyah zuhurnya tadi nyampe masjid sudah komat, misal. Berarti kan ada sholat rawatib yang tertinggal. Maka dalam hal ini lebih baik mengkodok sholat sunnah rawatib yang tadi tidak sempat dikerjakan dibandingkan dengan hanya sekedar melakukan sholat sunnah mutlak. Nah, diingat, tadi sholat, mau ada sholat duha ini misalkan, ya, mau sholat duha, termasuk sholat duha, ya. Misalkan mau sholat duha, tadi sholat sunnah sebelum subuh belum sempat karena bangunnya tadi pas azan, sehingga ke kamar mandi nyampe masjid wis komat. Terus pas pagi-pagi ada kesempatan mau sholat duha, ingat, maka didahulukan mengkodok sholat sunnah sebelum subuh yang tadi tidak sempat dikerjakan. Yeah. Baru kemudian kalau masih ada waktu, baru sholat duha atau sholat sunnah mutlak yang lain. Apalagi kalau kesempatannya cuman sekedar itu sholat sunnah dua rakaat, ya mending tadi memilih yang rawatib dibandingkan dengan sholat sunnah yang lainnya. Nah, sesuatu yang biasa dan sering dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu yang didahulukan. Nah, di antara yang menunjukkan akan hal ini kita sebutkan perkataan penjelasan, ya, sebagian ulama kita terkait dengan masalah ini. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar rahimahullahu taala, ya, dalam kitab beliau At-Tamhid, beliau ketika menjelaskan atau membahas terkait dengan dua rakaat, ya, sebelum sabar, sebelum fajar, ya, kata beliau rahimahullahu taala, wa akadu ma yakun minas sunan makana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yuwadibu alaihi, ya, wa yundab ilaihi wa yu'mar bih. Nah, atau wa yundib ilaihi wa ya'mur bihi. Perkara yang paling ditekankan dari amalan-amalan sunnah ini, perkara yang paling ditekankan dari amalan-amalan sunnah adalah amalan yang biasa, yang rutin dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan yang dianjurkan oleh beliau dan yang beliau perintahkan. Ini yang paling ditekankan, sehingga yang rutin dilakukan oleh beliau. Nah, di tempat yang lain beliau juga mengatakan yang mirip, ya. Wa a'malul birri kulluha marghubun fiha. Perkara amalan-amalan yang baik, semuanya itu dianjurkan. Semuanya dianjurkan. Tetapi kata beliau, wa afdaluha mawadhaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minha. Dan yang paling afdal adalah yang biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang rutin dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala mengatakan, wa yuqaddam as-sunanu, ya, wa yuqaddam, ya, as-sunanu ar-ratibah ala sunanil mutlaqah. Dan didahulukan sholat-sholat sunnah yang rawatib dibandingkan dengan sholat-sholat sunnah yang mutlak. Naam. Ini di antara perkataan para ulama kita. Kemudian yang ketiga, ahibati fila azzakumullah, kaidah yang ketiga, yaitu mendahulukan amalan yang manfaatnya itu untuk banyak orang, ya, dibandingkan dengan amalan yang manfaatnya itu hanya untuk pribadi, ya, mengedepankan amalan yang manfaatnya itu juga dirasakan oleh orang lain, ya, banyak orang bahkan, dibandingkan dengan amalan yang hanya manfaatnya itu kembali untuk diri sendiri. Naam. Tapi secara singkat barangkali, ya, di antaranya yang menunjukkan akan hal ini, sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Nah, terkait dengan ini dicontohkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atau kejadian bersama Nabi maksudnya. Ya, singkatnya sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menceritakan sedang safar bersama Nabi dalam kondisi puasa. Dalam kondisi puasa. Sebagian ada yang puasa dan sebagian ada yang tidak puasa. Nah, disebutkan di dalam hadis ini, wa ammal ladzi shamu falam ya'malu syai'an. Orang yang puasa ketika itu karena sedang terik, sangat panas gitu ya kondisinya. Disebutkan dalam riwayat, mereka tidak bisa melakukan banyak aktivitas, ya. Lemes, tidak bisa apa-apa. Ya, yeah, karena panas banget. Sementara wa ammal ladzi aftaru faba'asur rukab wamtahanu wa 'alaju. Sementara orang-orang yang ketika itu sedang tidak puasa, ya, mereka bisa melakukan banyak kegiatan. Bisa menggiring hewan-hewan untuk dibawa ke tempat-tempat, apa namanya, tempat gembalaan, ya, atau dibawakan makanan untuk hewan-hewan ini, atau mengambil air untuk minuman hewan tersebut. Ya. Kemudian mereka bisa meladeni, ya, apa namanya, berkhidmah, ya, ladeni teman-teman yang lainnya, terutama yang puasa tadi yang nggak bisa ngapa-ngapain, dibawakan makanan, bawakan minuman, ya kan, dan puasa kok, ya, intinya dikhidmat lah, termasuk ya ketika mau berbuka dia kan sudah nggak bisa apa-apa, ya, diambilkan makanan minuman tadi dan diladeni, intinya dibantu. Nah, maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Dzahabal muftiruna al-yauma bil ajr." Orang-orang yang di hari ini mereka tidak puasa, mereka memborong pahala. Ya. Naam. Ini di antara kondisi, ya, disebutkan oleh para ulama yang berbuka atau tidak puasa itu lebih baik dibandingkan dengan berpuasa. Ketika kalau puasa itu malah enggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu. Tapi bukan berarti kita lah, kalau puasa lemes, ya, orang usah puasa lain. Ini ketika safar maksudnya, ya kan. Nek puasa bisa ngopi, bukan itu maksudnya, ya kan. Ini ketika safar. Tayyib barakallahu fikum. Nah, jadi di sini intinya, para ulama, ya, mereka melihat kalau ada amalan ya yang maslahatnya itu untuk banyak orang atau juga terkait dengan orang lain, maka itu lebih didahulukan. Terkait dengan hal ini juga ya, mengapa lebih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mengutamakan ya seorang alim, orang yang berilmu, dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah? Nah, lebih mengedepankan ya belajar ilmu, ngaji, dibandingkan dengan cuman sholat sunnah, barangkali puasa sunnah, barangkali sholat malam. Termasuk para ulama mengatakan lebih baik murojaah, mempelajari, membaca kitab di malam hari ya, dibandingkan dengan sekedar sholat sunnah atau sholat tahajud misalkan. Kenapa? Karena kalau belajar agama, manfaatnya bukan untuk dirinya sendiri toh, untuk dia dan juga untuk orang banyak. Tetapi kalau sholat sunnah, manfaatnya hanya untuk dia sendiri. Makanya banyak riwayat di sana dari para sahabat yang mengatakan bahwasanya belajar ilmu ya, bahwasanya murojaatu ya, atau qiraatu bab min abwabil ilmi afdhal min qiyamil lailah. Membaca satu bab pembahasan terkait dengan masalah ilmu agama itu lebih baik dibandingkan dengan sholat malam. Tetapi bukan berarti lah berarti rasa sholat malam, bukan. Ketika terjadi benturan, para salaf dulu mereka juga belajar, mereka juga sholat malam, kayak gitu ya. Ini ketika terjadi benturan. Nah, maka di sini sebagai penutup barangkali ahibati fila azakumullah, maka ketika kita melihat di sana ada amalan yang manfaatnya itu lebih, jangkauannya lebih banyak, yang merasakan manfaat itu lebih banyak orang, maka itu yang lebih didahulukan. Ya, misalkan ya. Kita melakukan korban ya di rumah lah, korban di rumah, misalkan di kampungnya, di RT-nya lah, RT-nya apalagi dia jauh rumahnya, yang RT-nya cuma beberapa orang tok misal. Kalau dia misalkan korban di tempat, misalkan di situ ada kegiatan dakwah, kegiatan taklim, nah, barangkali orang-orang di sekitarnya yang di situ banyak orang bisa merasakan manfaatnya juga, ya. Bisa juga merasakan faedah dari adanya majelis taklim di situ. Dan bisa jadi bahkan menjadi sebab dakwah di tempat itu semakin baik, semakin makmur, semakin diterima ya, dan yang lainnya. Intinya dilihat di dalam melakukan sebuah amalan manfaatnya yang lebih besar itu di mana. Semuanya manfaat, semuanya baik, tetapi lebih besar mana kayak gitu. Nah, barakallahu fikum. Jadi itu kurang lebih, dan kita belum selesai ya. Insya Allah nanti kalau diberi kesempatan, diberi kemudahan, kita akan melanjutkan, masih ada beberapa kaidah lagi insya Allah kita bicarakan di pertemuan berikutnya insya Allah ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab, sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.